Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wassalaman alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sifat isti'la dan istifal, pembagian ini ya, isti'la dan istifal ini dibagi berdasarkan apanya? Abu Aisyah. Sifat isti'la dan istifal ini ditinjau, pembagian dua sifat ini ditinjau dari sisi apa? Isti'la dan istifal. Kalau hamus dan jar, isti'la dan istifal. Kalau istifal, datar. Lebih tepatnya dan lebih lengkapnya, terangkatnya atau naiknya pangkal lisan. Jadi pangkalnya, ya. Terangkatnya atau naiknya pangkal lisan, pangkal lidah ke langit-langit. Ya. Itu. Adapun istifal, pangkal lidahnya, pangkal lisannya mendatar, tidak terangkat. Jadi kalau ditanya kita pembagian sifat isti'la dan istifal itu ditinjau dari sisi apanya? Itu dari sisi terangkat atau tidaknya pangkal lidah. Ya. Jadi ditinjau dari sisi terangkat atau tidaknya pangkal lidah, ada dua sifat istifal, isti'la, yaitu pangkal lidah terangkat, adapun istifal, pangkal lidah tidak terangkat atau mendatar. Huruf isti'la ada berapa? Abu Hafidz, sifat isti'la. Ada 7. Terangkai dalam kalimat apa? Terangkai dalam kalimat. Iya. Kita. Ahsan. Usha dog ting ting. Adapun istifal sisanya. Kemudian sifat idbaq dan infitah. Pembagian dua sifat ini dari sisi apa, Abu Khalid? Sifat idbaq dan infitah ini pembagiannya dilihat atau ditinjau dari sisi apa? Pembagian ya, sifat idbaq dan infitah ini kan saling berlawanan ya, dua sifat ini. Jadi apa sisi tinjauannya? Kalau infitah? Tidak terkurungnya, ya. Nah, jadi kalau kita ditanya pembagian sifat idbaq dan infitah ini ditinjau dari sisi apa? Dari sisi terkurung atau tidaknya suara di dalam medan sempit antara langit-langit dan lidah. Ya. Ditinjau dari sisi terkurung atau tidaknya suara ya. Di dalam celah antara langit-langit dan lidah. Kalau terkurung namanya idbaq, kalau tidak terkurung namanya infitah. Bisa dipahami? Nah. Huruf idbaq ada berapa, Pak Arba'i? Huruf idbaq jumlahnya ada berapa? Waalaikumsalam. Tafadhol, Pak. Sini, Pak. Bonifaga maju, Pak. Biar enggak di lantai. 9. Ada berapa Pak Arbuai? Huruf itbak jumlahnya ada berapa? Itbak jumlahnya ada? Ada berapa? 4. Apa saja itu? Apa saja itu? Abu Nabila, bisa dibantu? Huruf itbat ada 4. Apa saja? Iya. Iya. To. Do. Do. Ya, ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 4 huruf itbat. Sod, dod, to, dan do. Nah, ahsan. Adapun infitah sisanya, ya, ada 25. Huruf idlat dan ismat. Abu Hawa. Terbagi dari pembagiannya dari sisi apanya? Huruf sifat idlat dan ismat. Pembagian dua sifat yang berlawanan ini ditinjau dari sisi apanya? Nah, cepat atau tidaknya pengucapan huruf, atau ringan atau tidaknya pengucapan huruf. Kalau idlat cepat atau berat? Nah, idlat cepat atau tidak cepat? Misalnya lambat. Kalau ismat cepat. Kebalik. Nah, kalau idlak cepatnya pengucapan suatu huruf, kalau ismat pengucapan huruf yang berat, cenderung berat. Ya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini bisa kita pahami dari maknanya secara bahasa. Idlak maknanya secara bahasa as-suhulah was-sur'ah wal-fasahah ya, wal-hiddah. Kalaupun kalau ismat maknanya secara bahasa adalah alimtina, terlarang atau tertahan, berat. Ya. Nah, kemudian itu ya pembahasan sifat-sifat yang al-mutadaddah, yang berpasangan, yang maknanya saling bertolak belakang. Kita sudah memasuki sifat ghairu al-mutadaddah, sifat yang tidak memiliki pasangan, yang tidak memiliki kebalikan. Ya, sudah kita enam sofir sudah kita lalui pembahasannya, qalqalah juga sudah. Ya. Abu Unais, huruf sofir ada berapa? Huruf-huruf yang memiliki sifat sofir jumlahnya ada berapa? Abu Unais, jumlahnya ada berapa huruf-huruf yang memiliki sifat sofir? Abu Said, huruf-huruf yang memiliki sifat sofir jumlahnya ada berapa? Kam ada dulu. Abu Naufal, jumlahnya ada berapa huruf-huruf yang memiliki sifat sofir? Berapa jumlahnya? 3. Apa saja itu? Zai. Kemudian yang kedua Sod. Ya. Yang ketiga Sin. Ya. Ahsan. Sod, Sin, dan Zai. Nah, secara bahasa maknanya adalah suara yang tajam. Sebagian menyebutkan apa? Maknanya kicauan atau suara burung. Ya. Kalau sebagian ahli qiraah yang menyebutkan bahwasanya makna sofir secara bahasa adalah kicauan burung. Jadi sofir itu suara yang menyerupai suara hewan. Ya. Kalau sin menyerupai suara apa? Abu Yahya. Para ahli qiraah sebagiannya menyebutkan sin menyerupai suara apa? Belalang. Al-jarad. Ahsan. Kalau sod angsa. Kalau zai lebah, ahsan ya. Dengungan lebah ya. Adapun sekarang sifat al-qalqalah ya. Qalqalah, huruf-huruf yang memiliki sifat qalqalah jumlahnya ada berapa? Abu Zaki, iya, 5. Apa saja itu? Terangkai dalam kalimat apa? Baju di toko, ya. Lebih mudah mungkin ya, kalau kita pakai ini ya, nggak apa. Ya. Baju di toko. Ya. Tapi jangan keliru, baju di pasar, keliru ya. Di toko. Atau qadbu jaddin. Ya. Jadi ada berapa? 5 ya. Abu Hanifah, Pak Maswan. Tingkatan qalqalah ada berapa, Pak? Tingkatan qalqalah ada berapa? Oh ya. Nah, Abu Aisyah, tingkatan qalqalah ada berapa? Ada 2. Sebagian yang lain menyebutkan ada 3. Kalau yang menyebutkan 2, apa saja? Kubro dan Sugro. Kalau yang menyebutkan 3, Wusto dan Sugro. Ahsan. Ya. Kita lanjutkan sifat berikutnya dari sifat-sifat ghairu al-mutadadah, sifat yang tidak memiliki pasangan. Sifat yang ketiga adalah al-lin. Secara bahasa maknanya adalah as-suhulah, mudah. Ya. Mudah, ringan, ya. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid maknanya adalah berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban, ya. Mudah pengucapannya. Tidak ada beban sedikit pun, ya. Istilah lin secara khusus disematkan untuk 2 huruf yaitu al-waw wal ya. Al-waw yang sukun dan ya sukun yang didahului dengan fathah. Perhatikan ya. Ini istilah lin secara khusus disematkan untuk 2 huruf yaitu waw sukun dan ya sukun yang didahului dengan fathah. Ya, misalnya yang pertama bau. Ya, ringan pengucapannya. Bau. Yang kedua bai. Ringan, ya. Sekarang pertanyaan untuk yang paling belakang, siapa? Abu Lukman. Iya, pertanyaan untuk Pak Abu Lukman. Jika ini ya ini bacanya gimana? Bau. Kalau saya rubah fathahnya jadi dhamma, wawu tadi, kalau tadi fathah ya, fathah ini namanya wawu apa? Wawu apa namanya? Wawu, wawu lin ya, wawu lin. Pembahasan kita di sifat lin ya, namanya wawu lin. Nah, ya. Kalau ini fathahnya dirubah dengan menjadi dhammah, namanya wawu apa ini? Untuk Abu Lukman, wawunya wawu apa ini, Pak? Siapa yang bisa menjawab, angkat tangan atau saya tunjuk. Abu Hawa, wawunya wawu apa ini? Wawu yang seperti ini, wawu sukun sebelumnya dhammah. Sudah lewat pembahasannya di awal-awal. Abu Nabila, wawu apa namanya? Wawu yang seperti ini termasuk apa, huruf apa gitu gampangannya? Wawumat, wawumat, masuk huruf mat, bisa dipahami. Bu mat dia panjang. Beda kalau dia di ba'nya di fathah. Kalau ba'nya di fathah bukan wawu mat lagi. Wawunya bukan termasuk huruf mat lagi, tapi masuk huruf lin. Bau. Kalau ba'nya di dhammah, bu panjang. Begitu juga ya nanti. Kalau ya di sebelumnya fathah, bai termasuk huruf lin. Tapi kalau ba'nya di kasrah, ya-nya termasuk huruf apa? Huruf ya-nya termasuk mat. Huruf mat. Iya. Bi ya, panjang. Kalau sebelumnya fathah termasuk huruf lin, bai. Ya, tapi kalau ba-nya di kasrah menjadi huruf mat. Bi ya. Huruf mat makhrajnya di mana, Pak Arba'i? Huruf mat makhrajnya ada di mana? Huruf-huruf mat makhrajnya di mana? Al-jawf, ahsan. Ya, makhraj huruf mat ada di al-jawf. Nah, contohnya di sini seperti pada kalimat khaufun, ya. Atau quraish, ya. Rai sama khau, ya, itu syaitnya. Khau sama rai. Walaupun secara nyata sifat lin juga terdapat pada huruf alif, ya. Huruf alif juga memiliki sifat lin. Sifat lin. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan sifat berikutnya yang keempat dari sifat-sifat yang tidak memiliki kebalikan. Al-inhiraf, ya. Al-inhiraf secara bahasa maknanya adalah al-mail, berbeloknya suara. Ya. Adapun secara istilah adalah berbeloknya, secara bahasa afwan maknanya adalah al-mail, berbelok. Adapun secara istilah maknanya adalah berbeloknya suara huruf karena aliran suara yang tidak sempurna dikarenakan terhalang oleh lisan itu sendiri. Hurufnya ada dua, yaitu lam dan ro. Lam dan ro. Suara huruf lam berbelok menuju samping kanan dan kiri dari ujung lidah. Kalau kita ucapkan, ya, ya, kalau kita ucapkan huruf lam, terutama ketika disukun, maka suaranya akan berbelok ke arah kiri dan kanan. Nggak langsung mati. Nggak langsung mati. Misalnya, bel, bel, enggak. Tapi dia suaranya berbelok ke arah kiri dan kanan. Bel, ya. Bel, coba. Bel. Suaranya berbelok ke arah kiri dan kanan dari ujung lisan. Sedangkan suara huruf ra sebaliknya, dari tepi kanan kiri ujung lidah menuju tengah lidah, ya. Bar, bar, ya. Menuju ke arah tengah, ke arah punggung lidah, ya. Nah, tapi hati-hati ra-nya jangan sampai ada sifat takrir yang berlebihan. Kita lanjutkan berikutnya sifat takrir. Secara bahasa berarti maknanya adalah al-i'adah, ya. Al-i'adah maknanya pengulangan sesuatu lebih dari sekali. Ini makna at-takrir secara lughatan, secara bahasa. Dan secara istilah adalah getaran ringan pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra disebabkan makhraj yang sempit. Hurufnya hanya ada satu, yaitu ra. Nah, ini kemudian ada keterangan tambahan. Seorang pembaca tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah yang mengakibatkan terucapnya ra lebih dari satu. Caranya adalah dengan membentuk cekungan kecil pada ujung lidah. Ya. Jadi tidak boleh kalau kita berlebihan sifat takrirnya, maka pada hakikatnya kita telah mengucapkan ra lebih dari satu. Misalnya, ya, ini pengucapan yang benar. Ro, ya, getarannya cukup dua maksimal. Ro, ya, getarannya ada dua. Tek, tek. Tapi kalau kita ucapkan ro takrirnya lebih dari dua, maka pada hakikatnya kita mengucapkan ro lebih dari satu. Paham? Ro itu lebih, ro-nya lebih dari satu. Ya. Jadi pahami, ya. Nah, juga ketika disukun. Ber, ya. Bar getarannya cukup singkat saja. Kalau kita getarkan lebih dari itu, maka pada hakikatnya ada rok banyak. Barrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Berikutnya sifat, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan sifat tafasyi. Sifat at-tafasyi secara bahasa maknanya adalah al-intisyar atau al-ittisa, tersebar atau meluas. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid berarti menyebarnya suatu huruf, suara huruf shin dari titik makhrajnya. Makhraj huruf shin di mana? Shin di wasatul lisan, ya, tengah lidah dengan langit-langit. Sehingga suara tersebut membentur permukaan bagian dalam dari gigi atas dan bawah. Hurufnya hanya satu yaitu shin. Di cetakan yang lama apa? Siapa yang megang cetakan lama? Bu Nabila, coba dibaca tafasyi. Iya, ya, cukup sampai situ. Secara istilah coba diulang agak keras. Secara istilah. Perhatikan ya, di cetakan yang lama disebutkan demikian, menyebarnya aliran nafas, ya, nafas yang tersebar. Tapi walau alam yang di cetakan terbaru disebutkan menyebarnya suara. Menyebarnya apa? Suara. Dan sebagaimana yang kita jelaskan, perbedaan antara suara dan nafas harus terbedakan dalam ilmu tajwid. Suara dan nafas beda, ya. Nah, wallahu alam, ya. Tapi secara praktek memang kalau kita mengucapkan huruf shin itu nafas yang tersebar, ya. Nafas itu yang tersebar di rongga mulut. Bash, ya. Basha misalnya. Sha, ya. Tapi memang ya tidak menafikan, ya, menyebarnya suara juga menyebarnya huruf, menyebarnya nafas. Kedua-duanya tersebar di rongga mulut. Nah, ya, demikian. Wallahu alam, ya. Coba kita baca. Sya. Sya. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Bash. Kita sedikit. Bash. Bash. Bisa dipahami ya, ada yang tanyakan? Sifat terakhir dari sifat-sifat yang tidak memiliki kebalikan yaitu al-istitalah. Al-istitalah secara bahasa maknanya adalah al-imtidad, memanjang, ya, imtidad, memanjang. Adapun secara istilah adalah terdorongnya lisan sedikit ke depan setelah bagian tepi lisan membentur geraham, sehingga dengan gerakan ke depan ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, ujung lidah, ya, menyentuh pangkal gigi seri atas. Dan hal itu dipengaruhi oleh adanya udara yang mampat di belakang, di bagian belakang lidah. Hurufnya hanya satu yaitu huruf dhad. Dan sifat istitalah ini sangat tampak ketika huruf dhad ini disukun, ya, ketika huruf dot ini disukun. Coba kita baca bo. Tempelkan dulu di makhrajnya. Makhrajnya di mana? Makhrajnya di mana? Huruf dot? Torful lisan? Iya, tapi bukan torful lisan. Tepi lisan. Tepi lisan, ya. Nah, coba kita baca bo, bo, ya. Kemudian kita sukun bal, bal, ya. Suaranya nggak langsung mati tapi memanjang, ya, memanjang dari belakang ke depan sampai ujung lidahnya menempel pada pangkal gigi seri atas, ya. Bal, bal, bal, bal. Ada suara istitalah bal, bal. Tapi nggak boleh mantul, ya. Tidak boleh memantul bald, bald, tidak boleh. Bald. ditahan ya. Caranya biar enggak mantul, ditempelkan, jangan dilepas pada makhrajnya. Tapi suaranya dialirkan pada lidahnya. Bam. Bam. Bam. Bam. Ya, memanjang. Kita tasydid. Baddo. Baddo. Baddo. Baddo. Nah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, coba dibalik. Nah, itu ya. Tabel sifat huruf. Tabel sifat huruf hijaiyah, ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu maksimal punya berapa sifat? 7 sifat. Tidak ada yang lebih dari itu. Yang paling banyak sifatnya huruf apa? Huruf ro, ya. Minimalnya punya 5 sifat minimal. Minimalnya punya 5 sifat. Kalau di pondok, di ma'had, ya. Kalau sudah selesai pembahasan teori, ujiannya ini ujiannya. Ujiannya menghafal ini. Kalau di pondok, ujian menghafal ini. Ketika ujian nanti nggak boleh lihat, ditulis lagi dari alif sampai ya. Gimana mau ujian enggak? Kira-kira butuh ujian enggak ini? Gimana? Kalau nggak lulus ujiannya nggak boleh maju, nggak boleh masuk ini. Gimana? Kesepakatannya gimana? Gimana Pak Abdulman? Oke, ini. Tapi memang modelnya ini, ya, kalau nggak hafal ini kurang sempurna nanti. Gimana Bu Said? Ujian ya? Dites. Kalau ya diuji. Iya. Ujiannya seperti itu. Iya. Bisa kira-kira menghafal ini. Kapan-kapan. Iya. Iya, biar insyaallah. Yang jelas diusahakan dihafal ya. Diusahakan bisa dihafal ini. Nah. Sebenarnya gampang kalau antum hafal pasangan-pasangannya, ya, hafal pasangan-pasangannya. Nah, dan sambil memahami ya. Nah. Pasangan yang pertama Hamas dan Jahar, kedua Rokhwah, Syiddah dan seterusnya. Jadi pasangan yang pertama Hamas dan Jahar, misalnya huruf ba, yang pertama sifatnya ada dua kemungkinan saja, Hamas atau Jahar ya. Nah, kan gitu aja sebenarnya. Tinggal dipilih Hamas atau Jahar. Ba, oh Jahar. Kemudian pasangan yang kedua, ya, apa Syiddah Rokhwah. Kira-kira Syiddah Rokhwah atau Tawasud ya? Apa? Syiddah Rokhwah atau Tawasud? Syiddah, ya, Syiddah dan seterusnya. Istifal atau istilah ya? Pangkal lidahnya terangkat atau tidak ya? Oh tidak, berarti istifal. Ittaq atau infitah ya? Suaranya terkurung enggak ya? Di celah antara langit-langit dan lidah, oh tidak, berarti infitah. Idlak atau ismat ya, oh dia makhrajnya di syafatan, di bibir, jadi pengucapannya cepat, berarti idlak. Seperti ya, seperti itu aja. Tinggal sifat-sifat tambahannya, sifat-sifat tambahan yang tidak memiliki pasangan. Ba, kol-kolah, ada pantulan, seperti itu. Ya. Mudah sebenarnya. Innahu layasirun lima yassarahullah. Mudah bagi yang Allah mudahkan. Oke, ini kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk juz yang pertama atau jilid yang pertama dari kitab Aisyar. Kitab Aisyar ini ya, kita masuk, mulai masuk prakteknya. Coba dilihat kerangka bahasan juz 1. Kerangka bahasan juz 1. Intinya dalam juz 1 ini kita target utamanya adalah itmamul huruf, itmamul huruf wa itmamul harakat. Ini intinya. kita belum diperkenalkan dengan ahkam-ahkam, belum ada. Kita belum belajar nanti di juz 1 ini ahkam idgham, ya, hukum idgham, hukum ikhfa, iqlab, ikhfa syafawi, izhar syafawi, dan selainnya, mat, ya, kita belum dikenalkan. Karena tujuan inti dari juz 1 adalah apa? Itmamul huruf wa itmamul harakat. Itmamul huruf itu maknanya menyempurnakan pengucapan huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Adapun itmamul harokat, pengucapan harokat sesuai dengan ketentuannya. Misalnya fathah, pengucapannya harus sempurna, mulut harus membuka sempurna, ya, tanpa harus takalluf. Ya, misalnya a, ya, nah, dilatih di dalam juz 1 ini pengucapannya dengan sempurna. Begitu juga dhammah, misalnya bibir harus maju, u, ya, nah, dilatih di dalam juz 1 ini. Begitu juga kasroh. Ya, itmamul harokat maknanya itu disebutkan di situ. Kita masuk dars yang pertama. Dars yang pertama huruf hamzah dan huruf ba. Nah, kita sambil murojaah, ya. Nah, Abu Hafid, huruf hamzah makrotnya di mana? Huruf hamzah makrotnya ada di mana? Makrotnya, makrot huruf hamzah, pangkal tenggorokan. Istilahnya apa? Istilah Arabnya? Masih ingat? Tenggorokan apa tenggorokan? Istilahnya, bahasa Arabnya. Masih ingat Abu Said? Hal, kalau pangkal tenggorokan? Adnal hal. Abu Nawfal? Betul? Al-Jawf. Abu Khalid? Makhrajnya di mana? Huruf hamzah. Aqsal lisan. Arba'i. Pangkal, pangkal? Tenggorokan apa? Kerongkongan apa? Istilahnya apa bahasa Arabnya? Ini tadi Abu Abed sudah bilang aqsal hal, ya, aqsal hal, ya. Nah, ini istilah-istilah yang seperti ini di itu, kalau bisa diingat-ingat, ya, aqsal hal, ingat-ingat. Makhraj inti ada berapa? Ada 5. Al-jawf, hal, lisan, syafatan, dan khayshun. Hal terbagi, kalau jawf terbagi satu saja, kalau hal terbagi menjadi 3, adena, wasat, dan aqsa. Kalau hamzah ini di mananya? Di aqsa, ya. Aqsal hal. Jangan keliru aqsal lisan, ya. Jangan keliru aqsal lisan. Kalau aqsal lisan, dari aqsal lisan keluar berapa huruf? Abu Khalid? 2. Apa itu? Kaf, qaf dan kaf, ahsan. Ya. Itu makhraj huruf hamzah. Kalau makhraj huruf ba, Abu Nabilah, makhraj huruf ba ada di mana? Makhraj huruf ba ada di mana? Syafatan, ya, kedua bibir, ahsan, ya. Nah, ini sifat hamzah dan ba yang sama, ya, adalah jahr, syiddah, dan istifal. Keduanya memiliki sifat yang sama, ya. Sifat sama di tiga ini, di tiga sifat ini. Jahar, sama-sama jahar, sama-sama syiddah, sama-sama istifal. Kita baca, ya. Jadi thoriqah kita, ana baca, kemudian ditirukan, ya. Nanti mungkin pada beberapa contoh kita tunjuk beberapa orang, ya, untuk membacanya. Karena memang kita waktu terbatas dan jumlah peserta agak banyak, jadi tidak bisa membaca semuanya, ya. kita baca, kita tunjuk beberapa orang gantian, bergantian, ya. Kita baca A B A B A B A B A A A A ya, cara bacanya seperti itu dengan dipotong-potong, ya, dengan dipotong-potong dulu dengan nafas yang berbeda, bukan disambung A B A A, jangan seperti itu, itu nanti jadi mat nanti huruf yang pertama, tapi dengan dipotong A B A A, seperti itu, jadi pahami ya, cara bacanya seperti itu. Jadi nanti kalau kita ngajarkan juga seperti itu thoriqahnya, ya, jangan dengan satu nafas A A, jangan, nanti jadi huruf yang pertama seolah-olah dipanjangkan, ya. Sekali lagi A A A A A B A B, lanjutkan Abu Aisyah B A ya B B ya B A ya. Abu Hafid A B A ya A B B ya A B B ya A A A Ba ba ba. Nah, Hasan. Ya. Coba contoh yang pertama, baris yang pertama juga Abu Said. A ya, A A. A A. Ya. A ba. A ba. A ba. Ya. Ba a. Ya. Ba ba. Ya. Terus Abu Nopal. Ba a. A ba ba ya A ba ba Abu Khalid A A A ba ba ba. Hati-hati ya, ba sifatnya jahr atau hamas, jahr atau hamas itu ya, huruf ba jahr, jadi nafasnya tertahan, jangan sampai kita mengucapkan ba dengan ba ba ba ya, tapi nafasnya tertahan. Ba ba ba ya. Jangan ba ba ba. Tahu bedanya? Ya. Bedakan ya. Kalau yang pertama ini nafasnya mengalir. Ba ba ba itu mengalir. Yang benar bagaimana tertahan? Ba ba ba. Bisa membedakan suaranya ya. Coba diulang yang ba-nya. Ba ba ba. Ba ba ba ba ta ta. Ya, sudah mending ya, Hasan. Berikutnya huruf ta. Huruf ta makhrajnya ada di mana? Abu Yahya. Pangkal gigi seri atas, Hasan. Sifatnya hamas, syiddah, istifal. Dia hamas, nafasnya mengalir tapi suara tertahan, syiddah. Sehingga ketika disukun, suara mati tapi nafas mengalir. Kita baca ta ta ta ta ta ti tu bat ta ti tu bat a ta a ta ba ta ba ta ta ta ta ta. Lanjutkan parbai ta a ta a ta a. Persisnya ta ba a. Coba tanya ta ta ta, ta. Bukan ta ya, ta ta, ta. Ta biasa ta, tapi ada desisnya sedikit ta. Ta ta. Coba sekali lagi ta ta ti tu bat ta ti tu bat. Terus diulang lagi coba. Ta a ta a. Terus ta ba ba. Desisnya kurang sedikit nampak, kurang nampak. Ta ta. Iya. Coba sekali lagi. Ta ba ba ta ba ba. Terus A, ta, ba. Diulang. A, ta, ba. Ya. Ta, ba. Ya. Ba, ta. Nah, lanjutkan. Ampun Nabila. Bawahnya. Bawahnya. Bawahnya itu. Oh beda. Oh beda ya. Nah, coba lanjutkan punya Pak Arba'i. Iya. Kurang los suaranya. Suaranya loskan. Diloskan. A, ba, ta. A, ba, ta. Ya, terus. A, ba, ta. Ya, diulang dari awal Abu Zaki. A, ta. Ya. Ba, ta. Ya. Ta, ta. Ya. Ta, a. Lanjutkan Pak Abu Hanifah. Ta, ba, ta. Ta. Ta, ba, ba. Ta, ba, ba. Ta, ba, ba. Ya. Ta, ba, ba. Terus. Ta, ba. Ta, ta. Lanjutkan Abu Nais. A, ba, ta. Nah, itu dipenggal-penggal ya, bacanya dengan dipenggal-penggal. A, ba, ta. A, ba, ta. Abata, abata, abata, abata, ta. Lanjutkan, ya, lanjutkan Abu Hawa. Ta, ba, ba. Ya. A, ta, ba. Ya. Ta, ba, ba, ta. Ya. A, ba, ta. A, ba, ta. Nah, masan. Berikutnya terakhir ya. Huruf sa dari yang ketiga, coba dilihat huruf sa ya. Huruf sa makhrajnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kita baca. Contohnya ya. Sa. Temukan dulu makhrajnya. Posisikan lidah pada makhrajnya. Ujung lidah menempel pada ujung gigi seri atas ya. Sa. Sa. Si su bas. Sa si su bas. A sa. A sa. Ba sa. Ba sa. Ta sa. Ta sa. Lanjutkan Abu Yahya. Ba, ba. Ya. Ba, ba, ba. Ya. A, ba, ba. Nah. A, ba, ba. Nah, belakangnya. Ta, ba, ta. Ya. A, ba, ta, ta. A, ba, ta, ta. Nah, masan. Nah. Masih ada lagi itu belakangnya. Abu Labas. Coba dibaca, tafadhol. Dari awal. Dari awal. A, sa. Kalau bisa nanti jangan terlalu jauh ya. Mungkin agak ke depan sini. Biar bisa ngecek. Ya. Nah. Ada yang ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.